Tahu bulat digoreng dadakan 500-an kadarieu. Yo, ini tahu bulat digorengnya dadakan harga 500-an kadarieu. Siapa tak kenal? Siapa tak tahu, ini makanan sudah dari zaman dulu. Kalau tak percaya, coba tanyakan saja pada siapa, pada bapak ibumu. Dari zaman Belanda masuk ke Indonesia sampai terjadinya bom di Hiroshima. Ini makanan tak pernah berganti nama. Sekali tahu ya selamanya tahu. Seiring dengan perkembangan zaman, kini tahu banyak mengalami perubahan. Dari mulai bentuk dan juga isi, tak jadi masalah ini bentuk dari reformasi. Ayo langsung coba, jangan pura-pura. Miskin atau kaya turun kasta. Yo, ini tahu bulat digorengnya dadakan harga 500-an kadarieu. Ini tahu bulat digorengnya dadakan harga 500-an kadarieu. Ini tahu bulat digorengnya dadakan harga 500-an kadarieu. Memang tak bisa dipungkiri lagi, sudah tradisi tahu bentuknya kotak persegi. Tapi kini hadir dengan bentuk bulat yang pasti. Ini bagian dari kebebasan untuk berekspresi. Terbuat dari bahan yang sama, tanpa mengurangi cita dan juga rasa. Tetap mengandung banyak unsur-unsur gizi, yang jelas tak banyak mengandung unsur korupsi. Tahu bulat kini jadi fenomena di jalanan desa maupun jalanan kota. Berkendara dengan mobil bak yang terbuka, berteriak layaknya komandan upacara. Ayo langsung coba, jangan pura-pura. Gadis atau janda, rasanya tetap sama. Tahu bulat selalu digoreng dadakan. Ini bukti kualitas jadi yang terdepan. Harga 500 masuk harga ekonomis, takkan membuat negara menjadi inflasi. Yo, ini tahu bulat digorengnya dadakan harga 500-an kadarieu. Ini tahu bulat digorengnya dadakan harga 500-an kadarieu. Lagu ini buat untuk promosi, memperkenalkan kuliner terbaik negeri ini. Tak sedikit pun berharap mendapat komisi. Yang penting Tuhan selalu memberi rezeki. Yo, ini tahu bulat digoreng.